Niku wong mlaku dikabari Gus mangkundur nopo lokalisasi sarkem kebakaran. Ya Allah aku. Londene do mlewu ayu saka kamar. Terus kula dikabari sing mati setunggal. Sing mati niku ternyata malah jamaah kula mantan copet. Mantan copet, alhamdulillah beberapa kali ngaji kali kula niku kula dikabari kebakar. Ya semoga-moga husnul khotimah. Amin. Kula copet men kula openi. Nggih. Soalnya kula dhewe nggih copet. Pencopet hatimu. Iya. Ah, copet kayak goblok kok Pak Lurah. Bila Pak Lurah pengen diajeni, pengen disenengi karo warga mang dadi copet. Tapi dudu copet dompet. Lah copet dompet kaya copet terminal kayak goblok Pak Lurah. Konangan gebuki ndase. Kudune kaya aku Pak copet, Pak copet, Pak Lurah kok Pak copet. Pak Lurah kok Pak copet itu. Kudune Pak Lurah kaya aku, dadi copet hati. Lah uang kuwi hatine wis kecopet Pak Lurah. Jangankan dompete, dompet liyane diwenehke tak kandhani. Heh. Oh kok gak ngajari api goblok men to iki. Nyopet wargane kok. Lah wah lu jan lurae kene iki gua ya kok. Awake cilik ngudat udut ta. Kek lungguhe ngene iki to ngene. Oke, saya duduknya menyesuaikan cara duduk Pak Lurah. Rokokku iki. Tapi kula seneng kula. Lah udah duduk itu berarti Lurah insyaallah NO insyaallah. Amin. Insyaallah kaya Pak Lurah niki insyaallah. Insyaallah. Oma, wong nyuwun sewu omahe ra bakal kemalingan. Lha tenan, wong watuk niku dideni maling karo dideni asu. Soale kok watuke ora mandeg niku. Mana maling arepe mara ning bali es. Oh cek urip menungsane ngono kuwi, Pak. Senapa wae Pak Lurah ya? Monggo Pak Lurah, napa rokae Pak Lurah? Teng we, nglinting dhewe. Jadi kesalahan kita di situ, Pak. Meremehkan pendidikan agama. Lah kula ki mbuh. Abah kula niku lah anake gangsal, sing siji mati. Kang Mas kula nomor loro niku mati. Sing siji namine Ali Mahmudin niku dadi kiai desa teng Palembang. Sing nomor loro Nurul Huda mati. Sing nomor telu kakang kula jenenge Mifron Kholisin niku nyuwun sewu. Jaman mondok kula tasih SD Kang Mas kula niku mondok. Taun 90 niku sebulan kali ibu kula mau dikirimi 400.000 karo beras. Tapi ben bar dikirimi duit mulih. Dadi ben bar dikirimi duit mulih. Ibu kula niku benak juragan gula merah niku. Kang Mas kula jenenge Mifron Kholisin niku nyuwun sewu lak nyolong gula ngene mbok kula niku ora tanggung-tanggung sak trek. Niat banget maling to kuwi niku. Akhire yo nyuwun sewu ora gelem ngaji kan sak niki. Akhire kula ngaji dhewe. Adik kula nggih ngoten, ora gelem ngaji. Saiki sing anake kiai mawon urung mesti dadi kiai. Tapi kula yakin senajan ton jenengan wong biasa tapi niat didik anak sing apik insyaallah ridone pangeran mudun anakmu iso dadi kiai. Nandur api mawon rung mesti tukule apik. Mila ana judul nandur pari tukule suket. Kuwi padha karo ngoyak gadis sing dirabi rondo. Ora apa-apa le, lak oleh rondo ora apa-apa. Rabi karo rondo ki nyenengke, ibarat numpak jaran ora perlu ngajari mlayu dhewe. Serantal ngono. Wis pengalaman. Mila janda-janda kuwi ya awakmu pede wae. Wong ana kalane wong rabi kedua kalinya itu menumbuhkan kebahagiaan kok. Contone sapa? Siti Khadijah. Rabi kedua oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering saya mengatakan bisa jadi para janda rungokno, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, namun yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Oh. Langsung rondone Gus mbak aku dirabi matamu.